Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan tadi seperti kalkulasi yang Ustadz terangkan tadi, kalau kita berbuat baik satu kali berarti kita mengharapkan dari Allah untuk mendapatkan 700 kali. Apakah sebagai manusia kita layak untuk mengharapkan pahala dari Allah jika kita ingin berbuat kebaikan? Karena kan kita baik, saya paham. Ikhlas, ya. Kesalahannya selama ini katanya ikhlas itu tanpa pamrih, ya. Kalau tanpa pamrih itu namanya insting. Ibunya kucing menyusui anak kucing karena apa? Karena keibuan. Pamrih enggak? Enggak pamrih. Ibu punya anak menangis, main ambil saja. Pamrih enggak? Enggak. Kalau itu yang ibu lakukan, orang kafir melakukan hal yang sama enggak? Orang kafir punya bayi, bayinya nangis, digendong, disusuin. Sama enggak dengan kita? Terus di mana bedanya kita sama orang kafir dalam menyusui anak? Nah, kita berharap kepada, berharap apa? Kebaikan pahala kan? Iya, jadi ikhlas itu tendensius kepada Allah. Ikhlas itu pamrih kepada Allah. Jangan tanpa pamrih. Kalau tanpa pamrih namanya insting. Jelas. Jadi harus selalu karena Allah diniatkan. Segala sesuatu itu diniatkan mengharap balasan dari Allah karena Allah yang anjurkan. Sebab kalau kita enggak berharap kepada Allah, wah ini bahaya. Ya, lihat. Saya tadi dapat bagus sekali, masukan bagus sekali. Ada WhatsApp dari saudara saya di Arab ini, dalam bahasa Arab. Bagus sekali. Kalau anak sudah diajarin etika, ini aib, ini tidak aib, ini patut, ini tidak patut, sebelum hukum haram diajarkan, maka kamu akan lihat orang yang tidak sholat, orang tidak sholat akan menganjurkan agar orang lain jangan mengganggu yang sholat, dan kalau perlu kasih pembatas di depannya. Dia gak sholat tapi berbuat baik kepada yang ini, gara-gara di rumah yang ada cuma pendidikan etika tanpa lillahi ta'ala, belum diajarkan ilmu halal dan haram, langsung ilmunya akhlak. Kita yang penting beretika lah. Nah, itu bahaya. Kita di rumah mendidik anak mulainya dari mana? Dari etika atau dari halal haram? Sejujurnya. Boleh enggak boleh, benar enggak benar, etis enggak etis, patut enggak patut. Tidak mulai dari halal dan haram. Biasanya begitu kelakuannya. Itu ada orang sholat, jangan digangguin, jangan digangguin. Dia sendiri enggak tertarik untuk sholat, tapi berbuat baik kepada orang yang itu, gara-gara apa? Karena di rumahnya biasanya belum dikasih ilmu halal haram, langsung kasih ilmu etika. Itu tanpa syariat biasanya.